Mas Wahid boleh goyang ya. Good. langit sudah. Baju langit sudah. Buat owner cabe community 2017 BNM Blora Jawa Tengah Indonesia. Ada anak lanang audio profesional sound system juga ready bersama Riga Husote. Siapa dia bro? Jihan Audi New Monica. Selamat malam semuanya. Halo Blora. Blora. Mata gelapku menyanyi. Sehat. Saudara ya mas ya, ada SN Indonesia, ada sahabat Guji Lumanise, semuanya saudara. Nyupal apa? Spesial buat semuanya. Untukmu Luar biasa, seperti ini yang diidamkan. Satu buah lagu sudah lulus tanpa ada yang namanya keributan. Luar biasa sekali. Iya, Yang Ge? Iya dong. Betul ya? Karena olahan Jepara itu cinta damai saya. Iya, pastinya. Cinta akan kebersamaan. Luar biasa. Jihana Audi. Kita lanjut goyang warung-warung lagi ya. Nasibe kudu kaya duwe bojo seneng cukup pancet. Terima kasih. Sampai dino rasane ora karuan. Rasake bojoku sira tau Siti senene ame tolaro kanca ke ora dioleke senengane nuju pikir loro liyane yen wis ono aku kok bisa menang tak jelas no wala mung gawe kowe sempana di matamu aku iki ora tau bener wapi mbok salah no rumah sang wis kae pinter oh ya ya wes men duwe bojo sing kala ya wes men sing ngomong lagi sana. Aku susah, nanging aku akan bisa tak tumpuk. Kanggo dulu sayang kita timo, siramu tekan saiku. Nanging sati jodone, senajan kahanane koyo ngene. Ibaratnya telai sayang gue sati tempe, kudu tak lakoni yang pasir nyenye talani. Canda hanane koyo ne Amit sewu, amit sewu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga yang jawab salam saya rezekinya makin lancar ya. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk Putra Purworejo matur sembah nun, untuk atensinya semoga rezekinya makin lancar selalu. Untuk sahabat KSN Indonesia juga ada Cilo Mandisnya matur sembah nun. Dari Pati Rembang Purwodadi Blora matur sembah nun sekali. Lalu dari Kaltim juga terima kasih. Dari Jepara terima kasih. Oke, kali ini semoga bareng-bareng Nipalapa. Jangan banyu kasih matur. Si Bapak. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari bumi Palapa dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Sudah cantik. Suaranya cakep lagi. Mana jilo-jilonya Indonesia? Sudah siap digoyang? Sudah siap dijoget? Bareng bersama SMP Indonesia juga ada Ramayana di Wanti Soteng. Jihan Audi Kupalapa. Do. baca tangan bareng-bareng di sini. Ada enggak? Kau ingin kau ingin Indonesia, terima kasih. Simpatik Production Consulting, terima kasih. Nek gak simpatik, kurang cantik bro. Juga Fuji, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu lagi selatan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Acela, Acela, Acela. Sekaligus dua artis akan saya hadirkan kepada Anda. Tergolong artis-artis mudanya Indonesia. Ada Nisa Pantura, ada Jihan, Audi, New Palapa.

Oke, luar biasa, terima kasih. SMKN 1 Kediri masih semangat gak? Mas Mayat boleh goyang ya? Nalemo, nalemo, nalemo.